Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, ataukah kitab Ad-Da'wat Dawa. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan sebuah kisah di mana Umar Ibn Abdul Aziz telah mengirim surat perintah menuju pelosok daerah yang beliau berkuasa ketika itu. Amma ba'du fa inna hadha rajfa syai'un yu'atibullahu azza wa jalla bihil ibad. Amma ba'du, sesungguhnya gempa yang terjadi ini adalah suatu perkara yang Allah Azza wa Jalla ingatkan para hambanya dengannya. Dan sungguh aku telah menulis, mengirimkan surat menuju pelosok negeri, pelosok daerah, supaya mereka keluar di suatu hari yang ditentukan oleh beliau, pada bulan yang beliau tentukan. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ. Siapa saja yang memiliki harta, sesuatu yang bisa disedekahkan, فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ, maka hendaklah dia bersedekah dengannya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Sungguh telah beruntung siapa saja yang membersihkan jiwanya, membersihkan hartanya dan jiwanya dengan bersedekah dan menjauhi perbuatan yang melanggar syariat, wa dzakara asma rabbih fa shalla, kemudian dia menyebut nama Rabb-nya dan dia melaksanakan salat. Dan ucapkanlah oleh kalian, panjatkanlah doa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Nabi Adam alaihi salatu wasalam telah berdoa dengan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana, kata Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri-diri kami. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan ucapkanlah oleh kalian dengan sebuah doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan pada surat Hud ayat 47. Nabi Nuh berdoa, wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan jika engkau tidak mengampuni aku, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, wa tarhamni, dan engkau tidak memberikan rahmat kepadaku, akum minal khasirin, maka aku termasuk dari orang-orang yang merugi. Wa qulu kama qala Yunus, dan panjatkanlah doa oleh kalian dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan pada surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita masuk ataukah kita lanjutkan mendengarkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya ini. Qala rahimahullah wa qala al-Imam Ahmad qala haddatsana Aswad ibn Amir qala haddatsana Abu Bakar an al-A'mash an Atha ibn Abi Rabah an ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibni Umar dengan sanad atau jalur periwayatan seperti tadi, bahwa ibni Umar pernah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham wa tabaya'u bil-'aynah watabau atau watabau aznab al-baqar watarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dan dalam ta'liq di sini wa sahahu al-Albani fi sahih Abi Dawud wa as-sahiha. Tayyib. Yang artinya, idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham, apabila manusia bakhil, pelit, medit, kikil atau kikir gitu ya. Nah, dengan dinar maupun dirham yang dia miliki. Jadi dia iman, pelit banget dengan harta uang yang dia miliki. Watabaya'u bil'aynah, dan mereka berjual beli dengan cara aynah. Nanti akan kita dengarkan bagaimana bentuk jual beli na'am aynah. Watabau aznabal baqar, dan mereka mengikuti ekor-ekor sapi, yakni lebih memilih untuk membajak sawah-sawah mereka. Nah, karena membajak itu dengan apa namanya, biasanya pakai sapi meskipun ada kerbau kadang, ataupun sekarang dengan traktor. Walhasil mereka lebih memilih ataukah tersibukkan dengan bercocok tanam, membajak sawah-sawah mereka, dari mengingat kepada Allah Azza wa Jal, wa tarakul jihad fi sabilillah, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Anzalallahu bihim bala'an, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka sebuah musibah, sebuah malapetaka. Nah, la yarfa'uhu, di mana musibah, malapetaka dan wabah tersebut tidak akan diangkat, tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, hatta yuraji'u dinahum, sampai mereka kembali mengamalkan, mendalami dan mengamalkan agama mereka, agama Allah Azza wa Jalla, syariat Islam. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disebutkan dalam hadis barusan adalah jual beli dengan cara ainah. Disebutkan oleh para ulama bahwa bentuk dari jual beli secara ainah atau dengan model ainah ini ada 4 bentuknya, yang tentunya masing-masing dari bentuk dari model ainah ini ada perselisihan. Bentuk yang pertama adalah seseorang menjual barang, misalkan si A menjual barang kepada si B, dengan harga 100.000, tempo, atau mungkin juga masuk di sini dicicil, dihutang, itulah lebih enaknya. Nah, kemudian sebelum pembeli tadi melunasi pembayarannya, tadi si B ya, sebelum si B tadi melunasi pembayarannya, si A kemudian membeli barang tersebut dari si B secara kontan dengan harga yang lebih murah. Nah, saya ulangi, bentuk jual beli ainah yang pertama yang dilarang, si A menjual barang kepada si B 100.000 diutang atau tempo atau cicil. Kemudian sebelum si B melunasi pembayaran kepada si A, si A ini tadi kemudian membeli barang tersebut dari si B dengan harga yang lebih murah namun kontan. Nah, terkait dengan bentuk yang pertama ini, di sana ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dibelinya kembali barang tersebut dari si pembeli ataukah dari si B tadi dengan harga yang lebih murah karena memang harga pasaran sudah turun. Ya. Jadi karena memang harga pasaran itu sudah turun. Yang dulu 100 ribu, nah sekarang sudah turun misalkan 70 ribu. Ya. Apakah ini juga termasuk ainah? Maka menurut pendapat Imam Ahmad Ibnu Qudamah dan Al-Imam Ibnu Al-Faymin bahwa itu termasuk dari ainah. Tetap haram hukumnya. Meskipun dia si A ataukah penjual pertama tadi membeli dari si B ataukah si pembeli dengan harga yang lebih murah karena memang harga pasaran sudah turun. Bentuk yang kedua dari jual beli ainah adalah kebalikan dari yang pertama tadi. Kebalikan dari yang pertama. Berarti si A menjual barang kepada si B dengan cara kontan. Ya, misalkan 70 ribu kontan. Si A menjual barang kepada si B kontan. Setelah itu, ثم يشتريه منه تقسيطا بأغلى منه. Setelah itu si A membeli kembali barang tersebut dari si B dengan dicicil ataupun diutang atau dengan modal tempo dengan harga yang lebih mahal. Ya. Dengan harga yang lebih mahal, berarti 100 ribu tapi diutang. Saya ulangi, si A menjual barang kepada si B harga 70 ribu kontan. Setelah itu, jarak berapa bulan mungkin atau berapa hari, si A kembali membeli barang tersebut dari si B, ya, dengan cara tempo, utang, cicil dan semisalnya dengan harga yang lebih mahal. Baik, dengan harga yang lebih mahal. Terkait dengan bentuk yang kedua ini, ada rincian yang pertama, kalau seandainya transaksi tersebut terjadi karena adanya rekayasa. Ya, karena adanya rekayasa. Atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Saya ulangi, rincian yang pertama, kalau transaksi tadi terjadi karena adanya rekayasa ataupun juga kesepakatan dari kedua belah pihak, maka ini haram. Termasuk dari jual beli ainah. Dan ini pendapatnya Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan Al-Imam Ibnu Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Rincian yang kedua dari bentuk yang kedua tadi, kalau seandainya transaksi tersebut tanpa adanya rekayasa dan juga tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tersebut. Maka yang dirujukkan oleh Al-Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti itu boleh. Nah, yang dirojekan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Al-Mumti itu boleh. Nah, ketika tidak ada rekayasa ataupun tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan model seperti tadi. Nah, berarti dari jenis yang kedua tadi yang masuk dalam bahasan ainah yang tidak boleh kalau ada unsur rekayasa dari transaksi tersebut, kemudian si penjual dan pembeli sama-sama setuju. Kemudian bentuk yang ketiga dari jual beli ainah yang disebutkan oleh para ulama dengan al-mas'alatu tsulatsiyah, yakni transaksi segitiga. Nah, transaksi segitiga. Seperti yang terjadi di masa sekarang ini yang dilakukan oleh dealer-dealer, lah itulah bentuk transaksi dari ainah jenis yang ketiga. Nah, kita enggak punya duit, pengen punya mobil apa namanya itu yang paling bagus apa itu misalkan, ya, kemudian kita datang kepada badan yang meminjamkan uang dengan jaminan ya sertifikat dan semisalnya. Nah, kemudian dari badan tersebut dia datang kepada dealer atau yang punya barang dengan membeli, setelah itu baru dijual kepada kita dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian jenis yang ketiga, yang keempat dari bentuk jual beli ainah adalah yang senantiasa menjual barang dagangannya dengan cara dicicil atau diutangkan. Ya, tidak pernah sama sekali menjual barangnya dengan dikontan. Ya, pokoknya dia menjual barang dengan model diutangkan saja. Kalau ada yang membeli dengan cara dikontan enggak boleh. Ya, kalau pengen beli kontan jangan di tempat saya. Ini khusus untuk yang utang gitu. Ini termasuk dari jual beli ainah dan ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan pula muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan alasan dari jenis yang keempat dari jual beli ainah barusan kenapa dilarang, karena biasanya yang membeli barang dengan diutang atau dengan model yang lainnya cicil tempo, ya, itu adalah orang-orang yang memang tidak punya duit tapi butuh barang, ya, atau dengan bahasa lain, ya, dia sangat butuh kepepet, dan nggak punya uang, akhirnya ya mendingan utang ataupun dicicil, uangnya bisa diputar untuk yang lainnya. Nah, berarti si penjual yang senantiasa ataukah hanya menyediakan proses jual beli dengan cara dicicil ataupun diutang tadi, dia mengambil untung dari setiap pembeli yang kepepet, ya, dari setiap pembeli yang sangat butuh. Nah, sehingga ini diharamkan sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, termasuk dari jenis jual beli ainah. Nah, sehingga kalau seandainya masyarakat berjual beli secara ainah seperti tadi, kemudian mereka lebih memilih untuk bercocok tanam sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut yang telah kita lewati, maka Allah Azza wa Jalla akan turunkan bala, musibah, malapetaka, wabah kepada mereka dan tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada agama mereka, kepada agama Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wa dhakara Ibn Abi Dunya min hadith Ibn Umar qala laqad ra'aituna wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. يعني semakna dengan hadis yang telah kita lewati enam barusan. Dan riwayat yang kedua ini disebutkan dalam ta'liq, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Naam. Selanjutnya kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, naam, mungkin yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri, innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubatun minallahi azza wa jalla ala nasi. Sesungguhnya musibah-musibah yang terjadi demi Allah tidak lain tidak bukan melainkan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para manusia. Nah, ini kata Al-Hasan Al-Basri. Jadi berbagai macam musibah yang terjadi di muka bumi ini, ya, itu merupakan balasan dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Wa nadhara ba'du anbiya'i bani Israel ila ma yasna'u bihim bukhtanassar faqal bima kasabat aydina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Sebagian dari nabi-nabi Bani Israel meneliti dan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Bukhtanasor kepada mereka. Bukhtanasor ini ya seorang penguasa ketika itu. Nah, seorang penguasa yang angkuh, yang zalim. Nah, faqala, maka sebagian nabi dari nabi-nabi Bani Israel ini mengatakan ketika melihat ya malapetaka yang Allah Azza wa Jalla takdirkan ketika itu dengan adanya seorang penguasa yang tidak mengayomi rakyatnya, bima kasabat aidina, wahai Rabb kami, disebabkan perbuatan tangan-tangan kami, disebabkan ulah-ulah kami sendiri, sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna, engkau menjadikan seorang pemimpin atas kami seseorang ataukah seorang pemimpin yang tidak mengenalmu dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami. Saya ulangi, disebabkan perbuatan kami maka engkau ciptakan, engkau kuasakan seorang pemimpin atas kami, seorang pemimpin yang tidak mengenalmu dan tidak merahmati, yakni tidak memiliki sifat kasih dan sayang kepada kami. Nam jauh dari syariat, ya penguasa itu jauh dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian penguasa tersebut naam zalim angkuh kepada masyarakatnya. Wa qala Bukhtanasar li Daniel. Kemudian penguasa itu, Bukhtanasar, suatu ketika mengatakan kepada Daniel, seingat saya Daniel ini seorang nabi, kalau sekarang namanya Naam, yang dikenal adalah Daniel gitu ya. Naam, Daniel. Kata Bukhtanasar kepada Daniel, "Malladzi sallatani 'ala qaumik?" Apa kiranya penyebab Rabbmu menjadikan aku berkuasa atas kaummu, atas masyarakatmu? Qala, dijawab oleh Daniel, "Idzamu khati'atik wa dzulmu qaumi anfusahum." Karena besar dan banyaknya dosamu atau kesalahanmu dan kezaliman masyarakatku kepada diri-diri mereka sendiri. Nah, karena besar dan banyaknya dosa kesalahan dari Bukhtanasar, penguasa tersebut, dan juga dikarenakan kezaliman masyarakat ataupun umat Daniel kepada diri-diri mereka sendiri. Nah, wa dzakar ibnu bid dunya min hadits Ammar ibn Yasir wa Hudzaifah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Namun hadits ini dalam ta'liq disebutkan dhaif, didhaifkan oleh al-Imam Al-Albani dalam Dhaifil Jami'. Kita baca sekedar lewat aja. Inna Allah 'azza wa jalla idza arada bil 'ibadi niqmatan أمات الأطفال وأنقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki para hambanya atau menghendaki naam atau ingin menguji atau menimpakan malapetaka kepada para hambanya, membalas para hambanya disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh para hambanya, maka Allah Azza wa Jalla akan mematikan anak-anak kecil. Allah Azza wa Jalla akan mematikan anak-anak kecil. Ya. Wa aqama arhaman nisa, dan Allah Azza wa Jalla akan jadikan rahim-rahim para wanita mandul. Fatanzilu niqmah, maka akan turunlah balasan dari Allah Azza wa Jalla malapetaka, dan laisa fihi marhum, tidak ada di antara mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi hadits ini dhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Dhaifil Jami'. Naam. Wa dzakara 'an Malik ibn Dinar wa dzukira 'an Malik ibn Dinar qala qara'tu fil hikmah يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاع بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي a'tifhum alaikum. Disebutkan dari Malik ibn Dinar bahwa beliau mengatakan, aku membaca dalam Al-Hikmah, walalam yang dimaksud Al-Hikmah apa, sebuah kitab, atau yang dimaksud adalah sabda Rasul alaihi salatu wasalam, hadith yaqulullahu azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla menyebutkan anallah, aku adalah Allah, malikul muluk, raja dari para raja. Qulubul muluki biyadayya, kalbu-kalbu para raja ada di tanganku. Faman ato'ani, maka siapa saja yang taat kepadaku, taat kepada Allah Azza wa Jalla, ja'altuhum alaihi rahmah, aku pun akan menjadikan hum al-muluk, aku akan menjadikan para raja tersebut alaihi atas orang yang taat tadi rahmah, sebagai rahmat. Jadi kalau ingin penguasa kita memiliki atau menjadi rahmat untuk kita, maka kita harus menjadi masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau seandainya masyarakat mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan para penguasa mereka sebagai rahmat atas orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, waman asani, siapa saja yang bermaksiat kepadaku, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ja'altuhum alaihi niqmah, aku akan jadikan para penguasa itu sebagai balak, sebagai musibah, sebagai balasan jelek atas siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk, maka janganlah kalian menyibukkan diri-diri kalian dengan mencaci para penguasa, berdemo, turun di jalan, ya, menjelekkan penguasa, mencaci para penguasa, nah, membakar foto penguasa, diinjak-injak, didatangkan, ya, kerenda dan semisalnya. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk, janganlah kalian menyibukkan diri-diri kalian dengan mencaci, menjelekkan para penguasa. Walakin tubu ilayya, akan tapi bertaubatlah kalian kepadaku, bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. A'tifhum alaikum, niscaya akan aku jadikan para penguasa itu lembut atas kalian, lembut untuk kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Naam, kalau seandainya riwayat ini sahih, maka ini merupakan perkara yang pantas dan layak untuk setiap dari masyarakat mereka mengetahuinya, sehingga harusnya mereka meningkatkan ketakwaan, amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan para penguasa yang ada di negeri mereka sebagai pengayom, sebagai pembawa rahmat ataukah pemberi kasih sayang kepada masyarakat tersebut. Dan sebelum kita lanjut, naam, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Naam, mungkin kita akhiri kajian kali ini dengan melanjutkan sistem jual beli syara'inah tadi. Di sana ada sebuah permasalahan yang diistilahkan oleh para ulama dengan mas'alatut tawarruk. Nah, bentuknya adalah seseorang butuh kepada uang, butuh duit. Ada orang butuh duit. Fayashtari syai'an taqsitan. Kemudian orang itu membeli barang dengan diutang tempo ataupun cicil. Tsumma yabi'uha ila rajulin akhar. Kemudian setelah dia mendapatkan barangnya, dia pun menjual ke orang lain dengan kontan, namun dengan harga yang lebih murah. Jadi dia butuh duit, ya, pengen cepat dapat uang, kemudian beli barang, ya, tempo atau diutang. Setelah dia dapat barangnya, dia pun dijual, menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih murah, tapi kontan. Nah, kalau para pedagang itu kan menjual barang dengan lebih tinggi harganya, ya. Nah, kita kulaan herbal misalkan, atau kulaan material. Nah, dengan cara utang ataupun tempo, cicil. Nah, dengan harga lebih murah, kemudian kita jual dengan harga yang lebih mahal. Kalian disebutkan di sini, ya, dia menjual dengan harga yang lebih murah dari kulaannya. Nah, apakah yang menjual barang dengan harga yang lebih murah tadi masuk dalam pembahasan ainah, yakni dilarang? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang dipilih oleh Syekh Saleh Fauzan, dengan pula ini yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah dengan ketuanya Syekh bin Baz rahimahumullah ta'ala, dan ini pendapat jumhur ulama, dan juga pendapatnya Hambali, bahwa sistem jual beli seperti barusan hukumnya boleh. Sistem jual beli barusan hukumnya boleh. Kulaan, naam, dengan diutang ataupun yang semisalnya, kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, ini boleh. Alasannya karena orang tersebut telah membeli barang dagangan dan dia kemudian mengambil manfaat dari barang dagangnya tersebut. Nah, maka ini seperti seseorang yang membeli barang dagangan untuk dia jual kembali dan mengambil untung darinya atau mengambil manfaat darinya. Nah, namun meskipun boleh, kalau di lapangan ya ini beda lagi ya, karena antara teori dengan lapangan ini beda ya. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan ya ustadz teori dengan ustadz praktek ini. Nah, kalau ustadz teori nggak pernah prakteknya, beda dengan ucapannya, jarkoni, iso ngajar iso nglakoni ini. Nah, jadi antara teori dengan praktek beda. Kalau secara teori dalam artian secara hukum seperti tadi boleh, namun kalau di lapangan terkadang ada masalah yang perlu diperhatikan. Mungkin di sana ada sales yang lain ya, yang dia sebagai karyawan dan semisalnya. Otomatis kalau yang satunya ini dengan menjual barang dengan lebih murah, pasar akan rusak, kemudian sales ini tidak akan ya jadi karyawan lagi, mungkin akan dipecat ataupun mungkin tidak mendapatkan apa nih itu setoran, sehingga ya mungkin enggak ya tahulah gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau di lapangan. Namun secara hukum teorinya seperti tadi. Nah, itu secara hukum boleh. Baik, menjual dengan harga yang lebih murah dari kulakannya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan ini, berarti kalau di sini pertanyaannya bagaimana dengan kebanyakan toko-toko, toko elektronik, kelontong, oh enggak disebutkan di sini herbal ya, toko bangunan, yang kebanyakan mereka kulakan barang dengan cara hutang atau dengan cara tempo, tidak mau dengan cara kontan ya. Nah, wallah alam, kayaknya tidak masuk dalam bahasan tadi. Ataupun yang dimaksud mungkin tadi kan jenis yang keempat, seseorang yang senantiasa menjual barang dagangnya dengan cara tempo, dengan cara diutang saja, enggak pernah di kontan. Maka pembahasan tadi itu pembahasannya kepada sang penjual. Ya, adapun ini yang ditanyakan adalah sang pembeli. Nah, maka wallah alam, yang anda pahami tidak masuk dalam pembahasan tadi. Atau mungkin lebih mantapnya ya, nanti tunggu Ustaz Sarbini datang ke sini, bisa ditanyakan kembali atau ditanyakan kepada yang lebih berilmu dari saya. Wallah alam bisawab. Mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.